dong semuanya. Pasukan joget dari New Palapamania. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Semua yo. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Yang penting aja sampai tawuran ya. Minta tepuk tangan yang paling meriah.